Mitra bisnis, dua turis asing membeli cenderamata di pasar barang kuno di Jalan Surabaya, Jakarta, yang pada saat pulang disita bea cukai bandara karena dinilai purbakala dan dilindungi, sehingga dilarang dibawa ke luar negeri. Kejadian ini bisa mencoreng citra pariwisata kita karena turis asing pada umumnya tidak mengerti barang apa yang dilindungi dan yang tidak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia, Meiti Robot. Bu Meiti, apa komentar Anda? Menurut saya ini sama sekali tidak benar. Banyak hal-hal yang terjadi di negara kita yang memang harus diatasi. Sebenarnya ini juga harus disampaikan kepada Menteri Pariwisata supaya beliau tahu kok seperti ini. Apakah tidak ada daftar atau apa yang mereka masukkan barang-barang yang antik dan dilindungi yang tidak boleh dijual. Kalau pembeli kan nggak tahu seperti Anda katakan. Bisa saja kalau saya juga beli ketahuan nanti saya dibilang saya bisa diperkarakan. Kan lucu jadi. Kayaknya ini apakah ada aturannya kita punya negara sangat memalukan. Karena ini kan terjadi kepada orang yang tidak tahu dan datang ke Indonesia dengan semangat dia bisa ceritakan pengalamannya di Indonesia. Nah dalam hal ini pengalamannya jelek gitu loh. Promosi kan itu adalah ada juga dari mulut ke mulut kan. Dan kalau dari mulut ke mulut itu jelek itu bisa menjelekkan pariwisata kita. Dan ini tidak boleh terjadi. Ini satu hal yang sangat disayangkan bahwa itu terjadi. Lalu bagaimana Ibu menilai sikap dari bea cukai yang menyita barang milik turis tersebut? Dia mesti tahu ini orang asing yang tidak mengerti bahwa memang mungkin sikapnya dia adalah dia harus melindungi. Jadi itu tugasnya dia. Dia pikir bahwa dia mungkin dalam hal ini dia juga tidak salah karena ini adalah tugasnya dia dan dia tidak peduli siapa orangnya, dia juga tidak mau tahu itu wisatawan dan bahwa ada efek yang negatif terhadap pariwisata kita. Itu bukan tugasnya dia. Tugasnya dia adalah melindungi dan itu yang dia lakukan. Ibu ada saran agar hal ini tidak terulang kembali? Mereka harus inspeksi ke Jalan Surabaya di mana diperdagangkan barang-barang kuno yang boleh diperjualbelikan dan tidak boleh diperjualbelikan. Pernah kan kejadian dengan arca-arca yang pernah kena. Beliau juga tidak tahu belinya di mana, lantas taruh di rumahnya, dibilang dia melanggar peraturan. Jadi aneh kita nggak pernah belajar dari pengalaman kita. Demikian Wakil Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia, Meiti Robot. Saya Wendy Lim.